بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر طلاب العلم، فمن رحمة الله بعباده وإحسانه أن بعث فيهم رسولًا من أنفسهم ليبلغ العباد رسالة ربهم ويرشد المكلفين إلى كل ما ينفعهم ويحذر عباد الله من كل ما يضرهم. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسولا من أنفسنا ليبلغنا ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ما جاء من كتاب الله، وما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه من سنته صلى الله عليه وسلم. وقد قام صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بما أرسل به على التمام والكمال، فنصح وأرشد وأنذر وحذر صلى الله عليه وسلم. وقد اختار الله سبحانه وتعالى لصحبته وتلقي الشريعة عنه أقواما هم أفضل هذه الأمة، فشرفهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخصهم في الحياة الدنيوية بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد بلغوا أي الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من الهدى والنور على أكمل الوجوه وأتمها، رضي الله عنهم أجمعين. وقد أثنى الله على الصحابة الكرام في كتابه العزيز، وأثنى على الصحابة الكرام رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، فقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. وقال أيضا رحمه الله، أعني الحافظ ابن كثير، قال أيضا: فأخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة والاتباع فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون يعني أهل السنة، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدعون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memujinya, kami memohon pertolongan kepadanya, dan kami memohon ampunan kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah Jalla wa ala dari kejelekan-kejelekan diri kita dan dari kejelekan-kejelekan amalan kita. Sungguh, siapa yang Allah Jalla wa'ala berikan hidayah kepadanya, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan orang-orang yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan sungguh, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala. Tidak ada sekutu baginya. Dan sungguh, kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Amma ba'd, wahai para tulabul ilm, para penuntut ilmu, marilah kita mengingat di antara rahmat Allah Jalla wa'ala yang Allah limpahkan kepada hambanya, di antara kebaikan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, adalah Allah Jalla wa'ala telah mengutus di tengah-tengah manusia seorang Rasul dari diri mereka. Yang Rasul ini menyampaikan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala risalah Rabbnya, memberikan bimbingan kepada mukallafin, memberikan bimbingan kepada manusia untuk menempuh segala sesuatu yang memberikan manfaat untuk mereka. Dan juga Rasul Allah Jalla wa'ala Allah utus untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya dari segala sesuatu yang akan menimpakan madharat kepada mereka. Dan kita meyakini, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diutus oleh Allah Jalla wa'ala telah melaksanakan tugas itu. Telah melaksanakan tugas risalah dari Allah Jalla wa'ala dengan sempurna, dengan sangat sempurna. Beliau telah menyampaikan nasihat kepada umat ini. Beliau telah memberikan bimbingan kepada umat ini. Beliau telah memberikan peringatan kepada umat ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum untuk menyertai Nabi alaihi salatu wassalam di dalam perjuangan itu, di dalam menerima syariat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah kaum yang paling afdal dari umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekhususan kepada mereka, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, dalam kehidupan di dunia ini untuk melihat Nabi alaihi salatu wassalam dengan mata-mata mereka. Dan Allah berikan kekhususan untuk mereka mendengar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam langsung dari mulut Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah fadlullah, keutamaan dari Allah, yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Dan kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum telah menyampaikan kepada umat berikutnya dari Nabi alaihi salatu wassalam semua apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Iya, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum telah menyampaikan kepada umat berikutnya al-huda wan nur, petunjuk, bimbingan, cahaya dalam bentuk yang juga sempurna. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum di dalam kitabnya yang mulia. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memuji para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan sungguh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang awal-awal kali masuk dalam agama Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah telah meridhai mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjanjikan untuk mereka jannat, kebun-kebun surga Allah Jalla wa'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah keutamaan dan keberuntungan yang sangat agung. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang keridhaan Allah kepada mereka para sahabat al-muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti para sahabat dengan ihsan. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka para sahabat, dan Allah juga mengabarkan bahwasanya para sahabat telah ridha kepada Allah dengan apa yang telah Allah sediakan untuk mereka berupa surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal. Di dalam tempat yang lain Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah masih dalam tafsirnya, beliau juga menjelaskan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Allah telah meridhai kepada as-sabiqun al-awwalin, para sahabat al-muhajirin wal ansar, dan telah meridhai orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang membenci para sahabat, sungguh binasa orang-orang yang mencela mencerca para sahabat, sungguh binasa orang-orang yang mencela sebagian dari sahabat atau seluruhnya, terlebih orang-orang yang membenci sahabat yang paling mulia, sayyidus sahabah sesudah Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling afdal, yakni as-siddiq al-akbar, Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu al-khalifatul a'zam. Sungguh mereka adalah orang-orang yang binasa. Sesungguhnya kelompok yang tercela, kelompok yang rugi dan binasa dari kalangan orang-orang rafidah, orang-orang syiah, mereka benar-benar telah memusuhi sahabat yang paling mulia ini, membencinya dan membenci para sahabat, demikian pula mencela para sahabat. Kita memohon kepada Allah perlindungan dari yang seperti itu. Yang seperti itu, kebencian kepada sahabat, cercaan kepada sahabat, menunjukkan betapa akal-akal mereka telah rusak, betapa hati-hati mereka telah terbalik. Di manakah iman mereka kepada Al-Qur'anul Karim? Di manakah iman mereka kepada Al-Qur'anul Karim ketika mereka mencela orang yang paling Allah ridhai atau orang yang Allah telah ridhai? Di mana iman mereka? Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Ittiba, orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, maka mereka adalah orang-orang yang ridha kepada para sahabat, mendoakan keridhaan untuk mereka dari orang-orang yang telah Allah ridhai. Dan sesungguhnya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mencela orang-orang yang telah Allah cela, dan juga mencela orang-orang yang telah Allah atau telah dicela oleh Rasul. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai orang-orang yang Allah cintai dan membenci orang-orang yang Allah benci, memusuhi orang-orang yang Allah musuhi, dan memusuhi orang-orang yang Allah musuhi atau Allah benci. Mereka, ahli sunnati wal jamaah, adalah orang-orang yang selalu mengikuti Allah dan Rasulnya, selalu ittiba, dan mereka bukan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Mereka mengikuti dan tidak mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah Hizbullah, kelompoknya Allah, kelompoknya Allah. Mereka lah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan mereka lah hamba-hamba Allah yang beriman. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi wasfi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا كبيرا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة الفتح ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أشداء على الكفار أشداء على المشركين رحماء فيما بينهم رحماء على أهل الإيمان رحماء على أهل الإحسان والإسلام تراهم ركعا سجدا ترى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وترى أهل الإيمان ركعا سجدا لما يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغي هذا الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالى يبتغي هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يبتغون فضل الله ويطلبون فضل الله ويطلبون ما عند الله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال القرطبي رحمه الله روى أبو عروة الزبيري عن من ولد الزبير قال كنا عند مالك بن أنس رحمه الله فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك رحمه الله من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قلت يعني القرطبي لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين فإن الله يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك من الآية التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والصلاح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قوله سبحانه وتعالى أولئك هم الصادقون. فهذه الآيات الكريمات النيرات العظيمات تدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة أحاديث كثيرة جدا. فعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه الشيخان. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال: أنا والذين معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر، ثم كأنه رفض من بقي. عباد الله، معاشر طلاب العلم، معاشر المسلمين، الصحابة الكرام هم خير القدوة وخير الأسوة بعد الأنبياء والمرسلين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهذا الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لنا جميعا: من كان منكم يا أمة الإسلام، من كان منكم يا أمة القرآن، من كان منكم يا أمة السنة، من كان منكم يا أهل الإسلام متأسيا مقتديا فليتأسى وليقتدي. بمن؟ هل يقتدي بالمشركين؟ هل يقتدي بالكافرين؟ هل يقتدي بالغربيين؟ هل يقتدي؟ لا، إنما يقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وباقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الأمر وصية من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان متأسيا، من كان مقتديا، من كان متبعا، فليتأسى بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ففي هذه الآية أمر ونهي، أمر بالاعتصام وأمر بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، لا على حزبية ولا على عنصرية ولا على قومية ولا على شعوبية ولا، إنما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا أمر، ولا تفرقوا، لا تتبعوا الأهواء والبدع وتتبعوا الجماعات الحزبية والتنظيمات الإرهابية والبدع والأهواء والفرق، لا، فإن هذا الأمر قد جاءت الشريعة بالنهي عنه. بعض الناس يترك الأمر ويعمل بالنهي عياذا بالله، يترك الأمر بالاعتصام ويذهب يبحث عن الفرقة والاختلاف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع أهل البدع والأهواء وترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأطاع أهل الكفر والنفاق والشقاق والاختلاف والخلاف، وترك الكتاب والسنة، فإنه قد عرض نفسه لهذا الوعيد: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالمسلم يجب عليه أن يكون متبعاً لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون متبعاً متأسياً بصحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لما نتبع الصحابة؟ لما نتبع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لما؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً. هذا أولاً، كان الصحابة أبر هذه الأمة قلوباً، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، فهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً. هذا أولاً. وأعمقها علماً، فإن أعمق الناس علماً هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، قد فهموا الكتاب والسنة، واتبعوا الكتاب والسنة، وأخذوا بالكتاب والسنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا ثانياً. قال: وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، ليس كأهل الأهواء والبدع يذهبون إلى التكلف عياذا بالله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويتأولون كتاب الله على غير مراد الله سبحانه وتعالى، وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فإنهم أخذوا بالكتاب والسنة، ولم يكونوا من المتكلفين. وأقومها هديا، فهدي الصحابة هو فهم الكتاب والسنة. وأحسنها حالا، قوما أذنهم الصحابة. من الذي اختار الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود: قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا فضائلهم، وعرفنا مناقبهم، وعرفنا أخلاقهم الفاضلة، وعرفنا اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعهم للكتاب والسنة، ما الواجب علينا؟ قال عبد الله بن مسعود: فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فالصحابة كانوا على الصراط المستقيم. وأما الذين فارقوا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، فإنهم اتبعوا الأهواء والبدع، واتبعوا الطرق البدعية، واتبعوا الطرق التي تدعو إلى الأهواء عياذا بالله. Kemudian di antara firman Allah Jalla wa Ala yang menyebutkan tentang keutamaan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam suratul Fath: Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau adalah orang-orang yang ruhama, asyidda'u 'alal kufar, asyidda'u 'alal kufar, mereka adalah orang-orang yang keras, tegas terhadap orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikin, dan mereka ruhama, saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada. Kalian melihat mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat adalah orang-orang yang selalu rukuk kepada Allah Jalla wa'ala. Sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa mereka demikian? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Karena sungguh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang benar-benar mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda mereka dan ciri-ciri para sahabat, Allah sebutkan di dalam ayat ini. Di antara ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka tampak dalam wajah-wajah mereka, bekas sujud-sujud mereka. Itulah permisalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam Taurat. Dan permisalan mereka para sahabat di dalam Injil juga disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti tanaman yang ditanam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan, Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan, sehingga kokoh tanaman tersebut. Yang seperti itu, menjadikan penanamnya kagum, dan menjadikan orang-orang yang kafir membenci kepada mereka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, yang Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala yang besar. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, diriwayatkan oleh Abu Urwah Az-Zubairi dari keturunan Az-Zubair. Suatu saat kami di sisi Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kemudian disebutkan di hadapan Imam Malik tentang seorang yang menghina dan merendahkan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang disebutkan di hadapan Imam Malik, orang yang membenci, merendahkan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Maka Imam Malik membaca ayat ini. Membaca ayat dalam suratul Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu hatta balagha yu'jibuz zura'a liyaghidha bihimul kuffar. Sesungguhnya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, Allah bela, Allah sempurnakan keutamaan mereka agar orang-orang kafir membenci para sahabat Nabi. Faqala Malik, berkata Imam Malik, maka barang siapa di antara manusia di dalam hatinya ada kebencian kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mendapatkan bagian dari ayat ini, mendapatkan celaan dari ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Abu Bakar. Sungguh telah benar Imam Malik rahimahullah ucapan beliau ini, dan telah benar tafsir beliau terhadap ayat ini. Maka ketahuilah, siapapun di antara manusia yang merendahkan salah seorang dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, atau mencela mereka, mencela riwayat mereka, sungguh dia telah menolak, menentang Allah Rabbul Alamin, dan sungguh dia telah membatilkan syariat kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, al-ayat. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bersama dengan beliau memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai mereka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai kaum mukminin, para sahabat yang mereka telah berbaiat kepadamu tahta syajarah, di bawah pohon, yakni bai'atur ridwan. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak, semuanya menyebutkan sanjungan ujian kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan penjelasan bahwasanya mereka para sahabat adalah orang-orang yang penuh dengan kejujuran dan penuh dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain telah memuji para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang telah jujur dengan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran Allah Subhanahu wa taala berikan sifat itu kepada mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabta'una fadlan minallahi wa ridwana ila qawlihi subhanahu wa taala ulaika humus shadiqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh orang-orang muhajirin, fuqara muhajirin yang mereka telah diusir, dikeluarkan dari kota Makkah, hijrah dari negeri mereka, meninggalkan harta mereka, mereka semuanya adalah orang-orang yang betul-betul mencari keutamaan dari Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka para sahabat adalah betul-betul orang yang telah jujur, shadiqun. Ayat-ayat ini ma'asyiral muslimin adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan kejelasan, ayat-ayat yang agung, semuanya menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in yang wajib kita yakini. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadisnya yang telah sahih menyebutkan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya diriwayatkan dari sahabat Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sesungguhnya sebaik-baik generasiku, generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasi sahabat, kemudian orang-orang sesudah mereka para tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam ditanya, ayun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ana, aku yang terbaik, walladzina ma'i, dan semua orang-orang yang bersamaku, yakni para sahabat, thummalladzina 'alal athar, thummalladzina 'alal athar, kemudian generasi berikutnya yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti jejak mereka para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka para tabi'ut tabi'in. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyebutkan yang sesudahnya. Wahai hamba-hamba Allah, wahai para penuntut ilmu, wahai kaum muslimin, sungguh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. Mereka adalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai qudwah, sebagai orang yang dicontoh sesudah para nabi dan para rasul. Iya. Mereka adalah contoh, teladan sesudah para nabi dan rasul. Berkata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man kana minkum muta'assiya, barang siapa yang di antara kalian yang ingin mencari contoh, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hendaknya kalian mencontoh dan menjadikan sebagai teladan sahabat-sahabat nabi radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban, karena mereka adalah orang-orang yang hatinya terbaik di tengah umat ini. Wa a'maqaha ilman, karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, dan mereka adalah orang yang paling sedikit takalluf, memaksa-maksa diri untuk berbicara sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka adalah orang-orang yang paling kuat petunjuknya, dan mereka adalah orang yang paling baik keadaannya. Sungguh, mereka adalah kaum yang telah diutus atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengenali dan mengakui keutamaan mereka dan mengikuti jalan mereka. Dalam ucapan Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud mengatakan dan berpesan kepada kita semuanya, Man kana minkum ya ahlul Islam, siapa di antara kalian wahai ahlul Islam, wahai ahlul Quran, wahai ahlul sunnah, wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang ingin mencari tauladan yang ingin menjadi contoh atau mencari contoh, maka hendaknya dia mencontoh dan mengambil teladan Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak mengambil teladan dari kalangan orang-orang kufar, dari kalangan orang-orang barat, dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Tidak. Bukan dari mereka dan bukan mereka orang-orang yang kita contoh. Yang kita contoh hanyalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum semuanya. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, dan 10 sahabat yang tersisa dari yang dijamin masuk surga dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah pesan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum untuk kita semuanya, agar kita menjadikan para sahabat Nabi seluruhnya sebagai teladan bagi kita. Barang siapa yang ingin mencari contoh dan teladan, maka hendaknya dia mengikuti Al-Kitab, Al-Quranul Karim, was-sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ala fahmi salafi hadhil ummah, sesuai dengan pemahaman salaf umat ini, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman dalam ayat ini, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Di dalam ayat ini ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan ada larangan. Ada perintah dan ada larangan. Adapun perintah yang terkandung dalam ayat ini adalah perintah kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan Al-Kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk kita bersatu di atas Al-Quranul Karim. Bersatu di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Bukan sesuai dengan pemahaman hawa nafsu. Bukan sesuai dengan pemahaman ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang atau kelompok-kelompok teroris dan yang semisalnya. Bukan mengikuti firaq, kelompok-kelompok yang sempat atau yang sesat dari syariat Islam. Bukan. Tetapi yang diperintahkan dalam ayat ini, berpegang teguh dengan Al-Kitab was sunnah sesuai dengan pemahaman salafunas salih. Ma'asyira thullabil ilmi, di dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini, di akhir riwayat beliau mengatakan, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang kita jadikan sebagai teladan. Karena perkara-perkara yang beliau telah sebutkan, kita menjadikan mereka sebagai teladan. Karena yang pertama, mereka adalah orang yang paling baik hati mereka. Mereka adalah makhluk yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sesudah para nabi dan rasul. Yang kedua, kita mengikuti mereka karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Mereka para sahabat Nabi telah memahami Al-Quran, telah memahami As-Sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan hanya memahami, namun mereka juga mengambilnya dan mengamalkannya. Kemudian, yang ketiga, kenapa kita menjadikan mereka sebagai teladan? Karena mereka adalah orang yang paling sedikit memaksakan diri. Mereka tidak memaksakan diri untuk berbicara dengan apa yang tidak diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak seperti ahlul bidah, tidak seperti ahlul ahwa yang mereka merubah-rubah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menyimpangkan maknanya, membuat tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasul kehendaki. Adapun para sahabat, sungguh mereka benar-benar telah mengambil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kemudian mereka adalah orang yang paling baik petunjuknya dan mereka adalah orang yang paling baik keadaannya. Kenapa demikian? Karena Allah yang memilih mereka. Qaumun ikhtarahumullah, kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih. Oleh karena itu, sebuah pertanyaan mari kita jawab. Kalau kita sudah mengetahui tentang keutamaan para sahabat, apa kewajiban kita, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah? Kata Ibn Mas'ud, rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhum, fa'rifu lahum fadlahum. Wajib bagi kita untuk mengerti keutamaan mereka. Karena mereka sungguh ala huda al-mustaqim. Dan kita telah berdoa dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami Allah petunjuk kepada jalan yang lurus. Sungguh mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, adalah orang-orang yang telah mengikuti jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang berpisah dari pemahaman para sahabat, meninggalkan para sahabat, mereka adalah ahlul ahwa wa ahlul bidah, dan orang-orang yang telah menyimpang dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan Rasul alaihi salatu wassalam ajarkan. معاشر طلاب العلم، وقال أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مبينا فضل الصحابة رضي الله عنهم، قال رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى خلقه برسالته، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار الله له أصحابه رضي الله عنهم فجعلهم أنصار دينه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. هنا هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن الصحابة هم أنصار ديني وأنصار الكتاب والسنة، فما رآه المؤمنون، فما رآه الصحابة حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذا يدل على حجية إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويدل على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأخذ كذلك أهل العلم رحمهم الله من هذه اللفظة أيضا حجية الإجماع بصفة عامة، لأن عبد الله ابن مسعود قال: فما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشافعي رحمه الله عز وجل سئل عن الدليل الذي يدل على حجية الإجماع من كتاب الله سبحانه وتعالى، فأمهل السائل حتى قرأ كتاب الله، ثم جاءه السائل وأجابه رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول إلى أن قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا دليل على إجماع أهل العلم وأن الإجماع حجة. فما رآه الصحابة رضي الله عنهم حسنا فهو حسن، وما رآه الصحابة قبيحا فهو قبيح. وقال أيضا، أعني عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير صالحين متمسكين. متى؟ متى؟ ما هي علامة الخيرية في الناس؟ قال عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير صالحين متمسكين. متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذاك حين هلكوا. يعني أن الناس لا يزال فيهم الخير، وأن الناس على خير، وأن الناس من أهل الخير وهم صالحون متمسكون ولكن متى إذا أخذوا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أكابرهم يعني عن أكابر أهل العلم وإلا الصحابة كلهم كبار وكلهم من أهل الفضل والعظمة رضي الله تعالى عنهم ورضا فأرشد هنا عبد الله بن مسعود إلى أخذ العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أكابر أهل العلم والمقصود بأكابر أهل العلم الذين تمسكوا بنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه تمسكوا بنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وإن لم يبلغوا في السن مبلغا كبيرا فإنهم قد كبروا وحصلت لهم التقدم والعظمة لكونهم اتبعوا رسول الله واتبعوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولو كانوا في السن ليسوا بالسن الكبيرة ولكن لاتباعهم نهج السلف كبروا وعظموا ثم قال رحمه الله فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم يعني من قبل أهل البدع والأهواء لذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات يوم القيامة أن يلتمس العلم عند الأصاغر قال عبد الله بن مبارك رحمه الله يعني عند أهل البدع والأهواء وهم أصاغر وإن كانوا في العمر قد بلغوا مبلغا كبيرا طيب يا أبا عبد الرحمن إن أخذ الناس من الكبار نجوا وأفلحوا ونجحوا وفازوا وكانوا من أهل الخير وفي الخير ومع الخير كما قال ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن فإن تركوا أقوال الصحابة وتركوا كبار أهل العلم الذين تمسكوا بالكتاب والسنة على نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأخذوا العلم من الأصاغر الذين هم أهل البدع والأهواء فما هو حالهم؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذاك حين هلكوا فهنا عبد الله ابن مسعود ذكر طريقين لا جانث لهما طريق النجاح والنجاة ألا وهو اتباع ما كان عليه السلف الصالح وذكر طريقا ثانيا ألا وهو طريق الضلالة وطريق الغواية وطريق الفساد وطريق الخسران ألا وهو إذا اتبعوا أهل البدع والأهواء فإنهم قد هلكوا لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وهديناه النجدين قال أهل التفسير رحمهم الله وهديناهم طريق الخير وطريق الشر فالذي وفق ووفقه الله سبحانه وتعالى اتبع طريق الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأما والعياذ بالله من اتبع الطريق الآخر طريق الشر والغواية والفساد والإفساد والبدع والأهواء والاختلاف والخلاف والشقاق فإنه قد هلك عياذا بالله وهديناه النجدين لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة العصر قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أهل العلم رحمهم الله ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلق انقسموا إلى قسمين إلى هلكا وإلى ناجي. أما الهلكا ففي قول الله سبحانه وتعالى إن والعصر إن الإنسان لفي خسر فإن جنس الإنسان في خسران وفي نقصان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الناجي إلا الذين آمنوا، وهذا الإيمان يكون بالعلم النافع، وعملوا الصالحات وهذه الصفة الثانية، وتواصوا بالحق دعوا إلى الحق وأخذوا بالحق وأرشدوا الناس إلى الحق وبصروا الناس في الحق. ثم بعد ذلك وتواصوا بالصبر، يعني إذا وقع عليهم شيء من الأذى يتواصون بالصبر ويصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معصية الله ويصبرون عن أقدار الله المؤلمة. فهذه الصورة العظيمة صورة العصر قسمت حال الخلق إلى قسمين، إلى هلك وإلى ناجي. وصفات الناجين أربع: العلم النافع، والعمل الصالح، والدعوة إلى الله، والصبر على الأذى في ذات الله سبحانه وتعالى. وأما من ضل فإذا كان ضلاله عن علم ففيه شبه من اليهود، وأما من ضل من العباد ففيه شبه من النصارى. فقد قال ابن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فلا تكن من المغضوب عليهم الذين تعلموا ولم يعملوا، ولا تكن من الضالين الذين عبدوا الله على جهل، ولكن كن من الذين اتبعوا الصراط المستقيم، أخذوا العلم وعملوا بهذا العلم ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله: من علم وعمل وعلم دعي في الملكوت، هذا هو الرباني، وهذا هو المنبغي علينا جميعا يا أهل الإسلام. علم وعمل ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك الشيخ ابن سعدي، قال: الهدى العلم النافع، والتقى العمل الصالح. وهنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أرشدنا إلى هذه الإرشادات وهذه الوصايا. فيجب علينا أن نكون متبعين لصحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di dalam riwayat yang lain, sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berkata, innallaha nazara fi qulubil ibad, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada qulub hati-hati hamba-hambanya. Fakhtara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kemudian memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ba'athahu ila khalqihi birisalatihi. Kemudian Allah jalla wa ala mengutus beliau di tengah makhluknya dengan risalah Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nazara fi qulubin nas. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada qulub manusia. Sesudahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memilih para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Faja'alahum ansara dinihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka para sahabat sebagai pembela-pembela, penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ra'ahu al-mu'minuna hasanan. Maka perkara yang para sahabat melihat perkara itu sebagai sebuah kebaikan, fahuwa hasanun, maka itu merupakan kebaikan. Dan apa yang para sahabat memandangnya sebagai sebuah perkara yang buruk, maka sungguh itu perkara yang buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat ini, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum adalah pembela dan penolong agama ini. Mereka adalah pembela dan penolong Alkitab dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang membela Alkitab wa Sunnah. Maka ketika mereka melihat sesuatu sebagai sebuah kebaikan, maka di sisi Allah pun itu sebuah kebaikan. Dan apa yang mereka lihat, para sahabat melihatnya sebagai sebuah kejelekan, maka di sisi Allah itu adalah kejelekan. Ucapan Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu ta'ala anhu adalah dalil bahwasanya kesepakatan ijma' para sahabat adalah dalil yang kita berpegang dengannya. Dan juga dalil untuk kita selalu mengikat pemahaman kita terhadap Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh. Dari ucapan Ibnu Mas'ud ini pula juga diambil bahwasanya kesepakatan kaum muslimin, ijma' para ulama secara umum juga merupakan hujjah dalil. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam ucapan beliau ini, beliau mengucapkan dengan kalimat fama ra'ahul mu'minun. Apa yang kaum mukminin, tentunya dari kalangan para ulama, melihatnya sebagai sebuah kebaikan, maka itu adalah kebaikan. Dan di dalam hadis telah sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sungguh umatku tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kesepakatan umat adalah hujjah atau dalil. Dari sunnah ini dalilnya. Suatu saat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ditanya oleh seseorang, wahai Imam Syafi'i, adakah dalil dalam Al-Quranul Karim bahwasanya ijma' kesepakatan para sahabat atau kesepakatan para ulama ahlu sunnah adalah dalil? Maka kemudian Imam Syafi'i menunda jawaban, meminta waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Beliau pun kemudian membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sampai beliau mendapatkan salah satu ayat, dan beliau menjawab dengan ayat itu. Ketika sang penanya bertanya lagi kepada Imam Syafi'i rahimahullah, maka Imam Syafi'i membaca firman Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam, memusuhi Rasul alaihi salatu wassalam sesudah jelas bagi dia petunjuk, dan dia kemudian mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya kaum mukminin, yakni sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Ini dalil tentang ijma adalah hujjah. Maka seperti apa yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Fama ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa hasanun." Maka apa yang para sahabat memandangnya sebagai sebuah kebaikan, maka itu adalah kebaikan di sisi Allah. "Wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan," dan apa yang kaum mukminin, para sahabat melihatnya sebagai perkara yang buruk, maka itu di sisi Allah juga keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di dalam riwayat yang lain berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "La yazalun nasu bi khairin salihina mutamassikina ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim." Dalam riwayat yang lain yang menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti jalan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh manusia suatu umat, sungguh mereka dalam kebaikan, mereka dalam keadaan baik, mereka dalam keadaan mulia. Kapan itu? Kapan mereka menjadi orang-orang yang baik? Mereka menjadi orang-orang yang mulia? Kapan? Apa tanda-tandanya? Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Selama ilmu yang datang kepada mereka, ilmu yang mereka ambil, ilmu yang mereka pelajari bersumber dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Selama ilmu yang mereka ambil adalah dari sahabat, maka mereka dalam kebaikan. "Wa min akabirihim," dan juga dari para ulama yang besar. "Min akabirihim." Siapa akabir? Siapa ulama kibar? Yang dimaksud dengan akabir adalah orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, yang mengikuti jalannya mereka meskipun umur mereka belum mencapai umur yang sangat tua. Mereka karena mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat, mereka mendapatkan kemuliaan dan mereka adalah akabir. Kemudian ketika manusia mengambil ilmu bukan dari para sahabat, bukan dari orang-orang yang mengikuti jalannya sahabat, maka mereka akan binasa. Sebagaimana disebutkan dalam ucapan berikutnya, "Fa idza ja'al ilmu min qibali asagirihim fadzaka hina halaku." Namun ketika datang kepada mereka ilmu yang bersumber dari asagir, orang-orang yang kecil, orang-orang yang sigar, maka sungguh itulah saat kebinasaan mereka. Siapa yang dimaksud dengan asagir? Berkata Abdullah ibn al-Mubarak. Yang dimaksud dengan asagir adalah ahlul bidah wal ahwa. Mereka adalah ahlul bidah, orang-orang yang tidak mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti hawa nafsu, ahlul bidah. Meskipun mereka telah berumur tua, namun ketika mereka tidak mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wasallam, maka sungguh mereka adalah asagir yang barang siapa mengambil ilmu dari mereka, mereka akan binasa. Di dalam ucapan ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah menyebutkan dua buah jalan, mengingatkan kepada kita dua buah jalan. Jalan yang pertama adalah jalan keselamatan dan yang kedua adalah jalan kebinasaan. Apa itu jalan keselamatan? Jalan keselamatan adalah ittiba' ma kana 'ala salafis salih, mengikuti jalannya para sahabat salafus salih. Inilah jalan kemuliaan, jalan keselamatan. Adapun yang kedua adalah tariqud dhalalah, jalan kesesatan, jalan kebinasaan, jalan kerusakan dan kerugian. Jalan kerusakan, kerugian dan kebinasaan adalah ittiba'u ahlil bidah wal ahwa, mengikuti jalannya ahlul bidah dan ahlul ahwa. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Wahadainahun najdain," dan kami Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada manusia dua buah jalan. Qala ahlul ilm, berkata para ulama, yang dimaksud dengan najdain, dua jalan ini adalah tariqul khair wa tariqus syar, jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik, kemudahan untuk mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, maka sungguh dia telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah dan dia telah mengikuti jalan keselamatan. Adapun orang-orang yang mereka mengikuti jalannya ahlul bidah wal ahwa, ahlul firat, orang-orang yang suka perpecahan dan yang semisalnya yang tidak mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam, halaku, mereka pun akan menjadi orang-orang yang binasa. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain, di dalam suratul Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr." Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama itu golongan orang-orang yang binasa, dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang selamat. Adapun golongan yang pertama, golongan orang-orang yang binasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La fi khusrin, innal insana la fi khusrin." Sesungguhnya manusia, jenis manusia berada dalam kerugian. Mereka adalah orang-orang yang rugi, binasa. Ini jalan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama dari manusia berada di dalam kerugian. Adapun kelompok yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mereka diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mereka ambil dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ilmu yang mereka ambil dari Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kemudian mereka mengambil ilmu tadi, mereka mengamalkan ilmu tadi, wa tawasaw bil haqq, kemudian mereka mendakwahkannya, mengajak manusia untuk mengikuti al-haq, mereka mengambil al-haq, mereka mengamalkan al-haq, dan mereka mengajarkan al-haq, dan mereka kemudian sabar, wa tawasaw bis sabr, kemudian mereka sabar ketika mereka mendapatkan gangguan di dalam berilmu, di dalam beramal, di dalam berdakwah. Mereka selalu berusaha untuk sabar, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian kepadanya. Surat ini, ma'asyiral muslimin, adalah surat yang telah menyebutkan bahwasanya manusia terbagi menjadi dua, seperti telah kita sebutkan, manusia yang mereka mendapatkan kebinasaan dan manusia yang mereka mendapatkan keselamatan. Dan sungguh di antara manusia ada yang mereka sesat dan ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang-orang yang Allah murkai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang tidak mengumpulkan sifat-sifat ini. Adapun orang-orang yang mereka sesat padahal di atas ilmu, maka mereka seperti orang-orang Yahud. Dhalla 'ala ilmin, mereka sesat di atas ilmu, tidak mengamalkannya. Adapun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan adalah mereka yang beribadah namun tidak di atas ilmu, di atas kejahilan. Mereka seperti orang-orang Nasara. Oleh karena itu, jadilah kita, jadilah kalian berada di atas siratal mustaqim, yaitu orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang berilmu, mengambil ilmu dari Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, maka dia akan diseru, disebut di hadapan malaikat-malaikat Allah sebagai orang yang memiliki sifat atau sebagai Rabbani, orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya kita tempuh, wahai ahlul Islam, wahai orang-orang yang mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Marilah kita mengikuti jalan yang lurus ini agar kita mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat jalan yang lurus ini. Di dalam doa, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina." Ini di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk mendapatkan huda. Yang dimaksud dengan huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa tuqa, dan yang dimaksud dengan tuqa, ketakwaan, adalah amalus saleh. Oleh karena itu, yang wajib atas kita semuanya, ma'asyiral muslimin, yang seharusnya kita tempuh, ma'asyiral muslimin, adalah mengikuti jalan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum agar kita menjadi orang-orang yang mulia dan orang-orang yang Allah selamatkan. معاشر المسلمين، قد ذكرنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير صالحين متمسكين ما آتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذاك حين هلكوا. وحذرنا من البدع والأهواء، لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقد جاء الإسلام بالتحذير من البدع والأهواء، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن خير الكلام كلام إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، كما جاء ذلك في رواية عند غير مسلم. فهذا ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك بدع، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع والأهواء، وذلك لخطورة البدعة ولخطورة الهوى. يحذر في خطب الجمعة مع أن البدع لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن لخطورة البدع والأهواء حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في كل جمعة. وكان كما جاء عند البخاري وعند غيره لما جاء أولئك النفر من كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه لما جاء أولئك النفر وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى بيوتات نبي الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، يقول الراوي: فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثاني: وأما أنا فلا أنكح النساء، وفي رواية: وقال أحدهم: وأما أنا فلا أكل اللحم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وخطب في الناس وأرشدهم أن خير الهدي هو هديه صلى الله عليه وسلم، وأرشدهم إلى التمسك بسنته صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء تقالوا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء رجل إلى مالك بن أنس وقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من المسجد، فقال: لا تفعل. فعاد عليه الرجل وقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم للحج من عند المسجد من عند القبر، فقال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ذلك؟ إنما أميال أزيدها. قال: سمعت الله عز وجل يقول، يقول مالك: سمعت الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك قال أهل السنة رحمهم الله: البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر. لذلك ثبت بالصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك روى ابن بطة في كتاب الإبانة عن أبي بكر الصديق الأعظم رضي الله عنه أنه قال: أخشى إن تركت أمرا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن أزيد، أخشى إن تركت أمرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيد. فهذا الصديق الأكبر وهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. ثم عد باقي العشرة الذين قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الصديق الأكبر والصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: أخشى إن تركت أمرا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيد. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هؤلاء القدوة، هؤلاء الأسوة، يتبعون ما جاء في الكتاب والسنة، ليس كحالنا عياذا بالله. فالواجب علينا جميعا أن نقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهدي السلف رحمهم الله جميعا، ونحذر البدع والأهواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كل هذه الفرق في النار، لا تغتر بالكثرة أبدا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هل هذه 73 فرقة كلها في الجنة؟ لا، كلها في النار إلا واحدة. فلا تغتر بالكثرة أبدا، وإنما الواجب عليك أن تأخذ بالكتاب والسنة، وإن رفضك الناس، وإن لم يقبلوا عليك الناس، فأنت مع رب الناس سبحانه وتعالى. قال: كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من هي يا رسول الله؟ وهذا فيه دليل على حرص الصحابة على ما ينفعهم وعلى الذي ينجيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الضابط، الكتاب والسنة على فهم السلف، الذين كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهم السلف. هذا هو الواجب، أن ندع كل الجماعات الحزبية، أن ندع كل الفرق البدعية، الخوارج، الروافض ومن سار على دربهم، داعش، جبهة النصرة، فتح الشام، القاعدة، فإن هؤلاء كلهم أهل أهواء وبدع، وهم على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ذلك الخارج الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو ذو الخويصرة، وقال اعدل يا محمد، لما كان يقسم الغنائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، إن لم أعدل وأنا المبلغ عن الله شرع الله فمن يعدل. ولكن هؤلاء هم الخوارج، يتركون ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فلما ولى وخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضده هذا، من أصلابه، من أصلابه وصلبهم، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ذكر عبادات، تحقرون صلاتكم، ليس صلاتنا نحن، صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، الذين هم سادات الأولياء رضي الله عنهم أجمعين، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن، عندهم قراءة للقرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن بأفواههم فقط ولكن قلوبهم لا تعقل هذا القرآن. هذه الأمور وهذه العبادات، ومع ذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كل هذه العبادات ومع كل هذه الطاعات ومع كل هذه الحسنات كالله، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال النووي الشافعي رحمه الله أي أستأصلهم استئصالا، أستأصلهم استئصالا. فالواجب على أهل الإسلام ألا يخرجوا على حكام المسلمين، فإن ذلك محرم في الشريعة، فالواجب أن يدعى للحاكم بالصلاح والإصلاح والهداية، وإن كان له نصيحة فلا يبديه علانية ولكن ليأخذ بيده وينصح الحاكم في السر وليس في العلانية، فإن استفاد من هذه النصيحة فالحمد لله، وإن لم يأخذ بهذه النصيحة فقد أدى الناصح ما عليه، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب السنة لابن أبي عاصم. فالأمن مطلوب، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يأتيه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحمد لله، ما دام أن الطاعات قائمة والصلوات قائمة وشعائر الإسلام قائمة، فاحمدوا الله يا أهل أندونيسيا على هذه النعمة. يعني انظروا إلى هذا الجمع الكبير، لو كانت فوضى وكان هذا يقتل هذا وهذا يستبيح دم هذا وهذا يسفك دم هذا وهذا يسرق مال هذا وهذا يستبيح عرض هذا، هل حضرتم إلى هذا المسجد أو بقيتم في بيوتكم تحرسون أموالكم وأعراضكم؟ بلا شك ستبقى في بيتك تحرس مالك وعرضك، لا تذهب لا إلى جمعة ولا جماعات، تخشى من القتل. لذلك لما جاءوا فقهاء بغداد إلى إمام أهل السنة والجماعة، أعني أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله، ويذكرون ما حصل من الوالي، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، يريدون أن يخرجوا بفتوى من أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فقال رحمه الله: الدماء الدماء الدماء، عليكم بالآثار عليكم بالآثار. هو قد عذب وسجن وضرب وحصل له ما حصل، ومع ذلك كان سلفيا أثريا متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب علينا، الاتباع لا الابتداع، ونبذ الفرقة والاختلاف والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على فهم سلف الأمة، وإعطاء الحاكم حقه ونصيحته، من استطاع منكم أن ينصح في السر. أما أن تكون هناك ثورات ومسيرات ومظاهرات واعتصامات، ليس هذا من طريقة أهل السنة والجماعة أبدا، وإنما من طريقة أهل الفوضى. والله لو اتبع الناس الكتاب والسنة، والله لوجدنا هذه الأرض كلها قد نورت بالكتاب والسنة، ولكن هذا أمر الله، أن يأخذ الشيطان من يأخذ ويثبت من يثبت. لذلك قال بعض السلف، قال: لا تسأل عمن هل، لا تسأل عمن هلك كيف هلك، فالهلك كثير، ولكن سل عمن نجا كيف نجا، فالناجون قليل، كما جاء ذلك عن فضيل رحمه الله. لا تسأل عمن هلك، فلان كيف هلك، فلان كيف أصبح رافضي، فلان كيف أصبح أشعري، فلان كيف أصبح ما تريدي، فلان كيف أصبح خارجي، فلان كذا فلان كذا فلان كذا كيف أصبح. لا تسأل عمن هلك كيف هلك، فالهلك كثير، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا، فالناجون قليل. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، لن تنجو منها إلا ماذا؟ إلا واحدة. وأما الفرق الأخريات فإنها معرضة للعقاب. فتمسكوا يا أهل الإسلام بهذا النور الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين. telah kita sebutkan pada kalimat-kalimat yang telah lalu, apa yang wajib atas kita semuanya untuk mengambil ilmu dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Demikian pula telah kita sebutkan tentang perkara yang tidak boleh kita lakukan, dan ini perkara yang diperingatkan, yaitu mengambil ilmu bukan dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mengambil ilmu dari orang-orang yang menyelisihi mereka, yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Maka marilah kita berpegang teguh dengan dua perkara ini, berhati-hati dari penyelisihan terhadap sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan jalan mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun adzim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam berhati-hati, karena akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang sangat pedih. Menyelisihi apa yang datang dari Allah, datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, sebab seorang akan mendapatkan fitnah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Telah sahih dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam beliau selalu sering mengucapkan di dalam khutbah-khutbah beliau, "Inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga memperingatkan kita dari muhdatsatil umur, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru dalam agama ini adalah kebid'ahan, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu di dalam neraka, sebagaimana telah sahih dalam sebagian riwayat selain Imam Muslim. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam belum terjadi kebid'ahan-kebid'ahan, tidak terjadi penyimpangan penyelisihan dari jalan Nabi. Namun meskipun demikian, Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan para sahabat dari kebid'ahan penyelisihan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam memberikan peringatan padahal kebid'ahan-kebid'ahan itu belum terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Karena bahayanya kebid'ahan, bahayanya mengikuti hawa nafsu. Dan sungguh bukan sekali dua kali Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan perkara ini kepada para sahabat dan umat ini. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan peringatan dari kebid'ahan ini dalam khutbah-khutbah Nabi alaihi salatu wassalam di setiap salat Jumat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Sahihul Bukhari rahimahullah, di dalam Sahih Bukhari rahimahullah dan yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam pernah didatangi oleh beberapa orang sahabat, namun Nabi tidak ada di rumah. Beberapa sahabat datang kepada rumah-rumah Nabi alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan betapa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, dan agar kita meninggalkan penyelisihan. Datang beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum, datang kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mereka mendengar penjelasan tentang bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menganggap ibadah Nabi alaihi salatu wassalam masih sedikit. Maka mereka pun kemudian mengatakan, Nabi alaihi salatu wassalam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kita tidak, maka sungguh aku akan sholat malam semalam suntuk dan saya tidak akan tidur. Sebagian mereka mengatakan, sungguh saya akan berpuasa setiap hari dan saya tidak akan berbuka. Di antara mereka ada yang mengatakan, saya tidak akan menikah, saya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak akan menikah. Dalam sebagian riwayat ada di antara mereka yang mengatakan, sungguh saya tidak akan memakan daging. Ketika berita itu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beberapa orang sahabat akan melakukan sholat semalam suntuk yang ini tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara mereka ada yang akan melakukan puasa setiap hari dan tidak akan berbuka. Begitu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi tidak ridha. Justru Nabi alaihi salatu wassalam murka. Nabi alaihi salatu wassalam marah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan kepada umat bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi, membenci sunnah Nabi, bukan dari jalan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka sungguh dia bukan dariku. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Kitabul Ilmi, di dalam Sahih Al-Bukhari, dan beliau menyebutkan hadis ini dalam bab Al-Ghadabu fil Mawaidhah. Marah ketika memberikan peringatan. Nabi alaihi salatu wasallam marah ketika mendengar niatan-niatan para sahabat ini yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ketika sahabat mengetahuinya, mereka pun segera kembali kepada jalan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketahuilah bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Suatu saat datang seseorang kepada Imam Malik rahimahullah. Orang ini berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, saya ingin melakukan ihram, ingin melakukan ibadah haji dimulai dari masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi memberikan petunjuk memulai ibadah haji atau umrah bukan dari Madinah, namun dari Miqat. Kemudian Imam Malik mengatakan, jangan, jangan engkau lakukan. Kemudian orang ini mengatakan lagi kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, aku ingin melakukan ibadah haji dan umroh dimulai dari Masjid Nabawi, di sisi kubur Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Imam Malik mendengar ucapan ini, Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Imam Malik, bukankah aku hanya menambah beberapa mil saja? Saya hanya menambah beberapa jarak yang tidak jauh. Tetapi Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan, karena sungguh aku takut akan menimpa kepadamu fitnah, akan menimpa kepadamu fitnah, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang telah kita baca. Berkata ahlul ilm, bahwasanya ini maksud dengan fitnah adalah kebid'ahan yang akan mengarahkan kepada kekufuran. Sebagaimana disebutkan oleh ahlul ilm, al-bid'atu baridul kufur. Sesungguhnya kebid'ahan, penyelisihan kepada sunnah Nabi, jalan Nabi alaihi salatu wassalam, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Disebutkan di dalam hadis as-sahihain al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anhuma anha. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, wa fi riwayah man amila amalan. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini, barang siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh amalan-amalan tadi, kebid'ahan tersebut tertolak. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan sebuah kalimat yang menunjukkan kekhawatiran beliau, ketakutan beliau ketika beliau menyelisihi tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Bakar memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita. Beliau mengatakan, akhsha in taraktu amran mimma jaa bihi anin nabi alaihi salatu wassalam. Saya takut seandainya aku meninggalkan sesuatu yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, menyelisihi apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, an azir, aku menjadi orang-orang yang berpaling, aku menjadi orang-orang yang sesat. Perhatikan betapa agungnya ucapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga bersama dengan sahabat yang lain. Rasul mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan sahabat-sahabat yang tersisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Bersama dengan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan kalimat yang agung ini. Aku khawatir, aku takut seandainya aku meninggalkan satu perkara dari apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, aku akan berpaling, aku akan menjadi orang-orang yang sesat. Mereka para sahabat sungguh adalah qudwah. Mereka adalah contoh, teladan bagi kita semuanya. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah mengikuti apa yang datang dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan benar. Tidak seperti keadaan kita semuanya. Tidak seperti keadaan kebanyakan dari kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya untuk benar-benar mengikuti jalan salaf, mengikuti jalan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan kita berhati-hati dari kebid'ahan dan jalan-jalan penyimpangan. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan kepada kita tentang akan berpecahnya kaum muslimin kepada kesesatan-kesesatan. Beliau mengatakan, iftaraqatil yahud ila 71 firqah. Orang-orang Yahud berpecah, 71 firqah, berpecah menjadi 71 golongan. Demikian pula orang-orang Nasara berpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ila 73 firqah. Adapun umat ini akan terpecah belah, bercerai-berai menjadi 73 golongan firqah. Kulluha finnar, semuanya diancam dengan neraka. Semuanya finnar illa wahidah, kecuali satu. Banyak di antara mereka diancam dengan neraka. Oleh karena itu, janganlah kita tertipu dengan banyaknya pengikut. Janganlah kita tertipu dengan banyaknya pengikut. Sama sekali jangan kita tertipu dengan banyaknya pengikut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an yang maknanya, seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia, kebanyakan orang yang berada di muka bumi ini, sungguh mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ilm, para ulama mengatakan mereka kaum muslimin berpecah menjadi 73 golongan. Apakah semuanya fil jannah? Tidak. Kulluha finnar, semuanya di neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu. Oleh karena itu, yang wajib atas kita semuanya adalah mengambil Alkitab was sunnah dengan jalan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, meskipun manusia menolaknya, meskipun manusia tidak mengikutinya. Ketika itu dari Alkitab dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka ikutilah walaupun manusia tidak mengikuti. Namun kita bersama dengan Rabbun Nas, kita bersama dengan Rabbnya manusia. Dari hadis ini juga disebutkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 73 golongan, yang 72 di dalam neraka dan satu di dalam jannah. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Pertanyaan para sahabat ini menunjukkan mereka betul-betul orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkan segala apa yang bermanfaat untuk mereka, dan mereka betul-betul bersemangat untuk mendapatkan keselamatan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberitahukan kepada para sahabat, kepada kita semuanya, bahwasanya orang-orang yang selamat adalah alladzina kanu ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabat-sahabatku. Alkitab, Al-Qur'an, was sunnah, dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ala fahmi salaf, dengan pemahaman salaf para sahabat. Oleh karena itu, yang wajib atas kita semuanya adalah meninggalkan semua jamaat hizbiyah, semua kelompok-kelompok hizbiyah, semua kelompok-kelompok kebid'ahan, baik dari kalangan orang-orang khawarij, kalangan orang-orang yang mengikuti Dawa'ish atau ISIS, atau Jabhatun Nusrah, atau Fathush Syam, atau Al-Qa'idah, dan yang lainnya, dari orang-orang yang sesat, dari orang-orang yang menyimpang. Mereka semuanya, Ar-Rafidah, Wal-Khawarij, ISIS, Jabhatun Nusrah, dan yang semisalnya, mereka adalah Ahlul Ahwa Wal-Bidah. Mereka semuanya adalah Ahlul Ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan Ahlul Bidah. Dan mereka adalah orang-orang yang telah menyelisihi apa yang datang dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu, ketika seorang khawarij, Dzul Khuwaisirah, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini dalil betapa mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam membagi harta rampasan perang Hunain, tiba-tiba Dzul Khuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau wahai Muhammad, sungguh engkau tidak adil." Ketika Nabi Ali sallallahu wasallam mendengar ucapan Dzul Huwaisirah, Nabi Ali sallallahu wasallam mengatakan, "Illam a'dil, faman ya'dil?" Jika aku engkau katakan tidak adil, maka siapa lagi yang akan berbuat adil? Padahal beliau adalah orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berpalinglah orang ini, Dzul Huwaisirah. Maka ketika Dzul Huwaisirah berpaling dari Nabi Ali sallallahu wasallam, Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh akan keluar dari tulang sulbi, dari keturunan orang-orang ini, orang-orang Khawarij, orang-orang yang mereka itu disifatkan oleh Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum ila salatihim. Mereka menganggap remeh salat-salat kalian para sahabat dengan salat mereka. Mereka banyak melakukan salat dan menganggap sedikit salatnya para sahabat, dan mereka juga menganggap puasanya para sahabat remeh dibandingkan dengan puasa-puasa mereka. Dan mereka banyak membaca Al-Qur'an, namun bacaan Al-Qur'an itu hanya di dalam lisan-lisan mereka dan tidak mereka fahami dengan hati-hati mereka. Mereka membaca Al-Qur'an, yaqra'unal Qur'an, tetapi hanya dengan afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Adapun hati-hati mereka, mereka tidak memahaminya. Merekalah orang-orang al-khawarij. Mereka orang-orang yang memiliki ibadah secara zahir. Secara zahir mereka sholat, secara zahir mereka berpuasa, secara zahir mereka melakukan ibadah, bahkan banyak melakukan ibadah. Namun, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi Ali sallallahu wasallam mengatakan, "La in adraktuhum," seandainya aku mendapati mereka, aku menjumpai mereka, sungguh aku akan membunuh mereka, membantai mereka, menghabisi mereka sebagaimana kaum 'Ad binasa, akan membinasakan mereka seperti kaum 'Ad, yakni akan dibinasakan, diberantas seakar-akarnya. Oleh karena itu, yang menjadi kewajiban bagi kita wahai ahlul Islam untuk tidak mengikuti jalannya orang-orang Khawarij, orang-orang yang memberontak kepada hukamil muslimin, orang-orang yang memberontak kepada pemerintah. Sesungguhnya memberontak kepada pemerintah adalah perkara yang haram dalam syariat Islam ini. Yang wajib atas kita adalah mendoakan mereka, pemerintah kita, mendoakan agar mereka mendapatkan kebaikan, mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Dan kalau ada nasihat yang ingin kita sampaikan kepada penguasa kita, pemerintah kita, janganlah kita sampaikan dengan terang-terangan di atas mimbar, dengan forum-forum bebas, di atas mimbar, di jalan-jalan raya, tidak. Tetapi ambillah tangan mereka, kemudian bersendirilah dengan mereka, sampaikanlah nasihat kepada mereka. Seandainya mereka menerima, maka itulah yang kita harapkan. Namun seandainya mereka tidak menerima nasihat, maka sungguh engkau telah menyampaikan sesuatu yang merupakan kewajiban kalian. Sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Nabi, hal ini diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan telah sahih dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab sunnah. Wahai kaum muslimin, keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi." Barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan aman, dalam keadaan jasadnya sehat, dalam keadaan dia mendapatkan makanan yang untuk dia makan di hari itu, sungguh seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini. Barang siapa yang di pagi hari masuk di suatu hari dalam keadaan sehat jasadnya, aman keadaannya, dan dia mendapatkan rizki yang dia makan di hari itu, sungguh seakan-akan dia telah mendapatkan dunia. Betapa indahnya nikmat keimanan atau keamanan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, penduduk negeri Indonesia ini, bersyukurlah kepada Allah, falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita semuanya. Dan di antara sebab keamanan adalah kita tidak mengikuti jalannya orang-orang Khawarij. Kita memberikan kecintaan dan kita memberikan doa kepada pemerintah kita. Coba renungkan. Sejumlah manusia di hadapan kita ini, seandainya terjadi, dicabut oleh Allah keamanan, terjadi pembunuhan di sana sini, sebagiannya membunuh, menumpahkan darah saudaranya, sebagian mengambil harta saudaranya, dicabut keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, akankah kita semuanya ini, kalian semuanya akan hadir di masjid ini? Tentu tidak. Atau kalian berada di rumah-rumah kalian untuk menjaga harta-harta kalian dan juga keluarga kalian? Sungguh Ketika keamanan itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa beribadah. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan ini. Oleh karena itu, ketika sejumlah fuqaha Ahlul Baghdad, fuqaha Baghdad datang kepada Imam Ahmad. Fuqaha, orang-orang yang memiliki sedikit atau sesuatu dari ilmu, datang kepada Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, mengadu kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, sungguh pemerintah kita, wali kita telah melakukan ini dan itu, telah melakukan kezaliman ini dan itu. Mereka mengharapkan fatwa dari Imam Ahmad untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Memberikan nasihat kepada mereka yang datang kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, ad-dima, ad-dima, ad-dima, alaikum bil-athar, alaikum bil-athar. Darah kaum muslimin, jaga darah kaum muslimin, jaga darah kaum muslimin, dan wajib atas kalian berpegang dengan asar, berpegang dengan sunnah Nabi Ali salatu wassalam. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal telah disiksa, Imam Ahmad bin Hanbal telah dipenjarakan, Imam Ahmad bin Hanbal telah dipukul, telah disiksa. Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan apa yang telah dirasakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah salafiyan atharian. Beliau adalah seorang salafi, seorang yang mengikuti jalan salaf, jalan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Atharian, mengikuti sunnah Nabi Ali salatu wassalam, mengikuti Alkitab dan sunnah Nabi Ali salatu wassalam. Maka beliau rahimahullah mengajarkan kita untuk berpegang teguh dengan asar. Oleh karena itu kaum muslimin, wajib atas kita semuanya ittiba, mengikuti sunnah Nabi Ali salatu wassalam, dan tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan hendaknya kita meninggalkan perpecahan, dan hendaknya kita memberikan kepada hakim, penguasa kita, pemerintah kita, hak mereka. Memberikan hak mereka berupa kita memuliakan mereka, mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, melakukan pergerakan-pergerakan, melakukan demonstrasi-demonstrasi, melakukan hujatan-hujatan kepada waliul amr, laisa hadza min tariqi ahli sunnati, ini bukanlah jalan ahli sunnati wal jamaah, bukan jalan ahli sunnah wal jamaah, namun ini adalah jalannya orang-orang yang menginginkan kerusakan, jalannya orang-orang yang ingin merusakkan, menginginkan kebinasaan. Oleh karena itu, wallahi demi Allah, hendaknya kita mengikuti jalan ahli sunnah wal jamaah. Seandainya ahli sunnah di negeri ini atau kaum muslimin mengikuti jalannya ahli sunnah wal jamaah, akan terjadi kemuliaan, keamanan. Namun itu adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagiannya ada yang binasa, sebagiannya ada yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau menanyakan tentang orang-orang yang binasa, kenapa mereka binasa. Namun tanyakanlah, kenapa ada orang yang selamat, bagaimana mereka selamat. Karena banyaknya orang-orang yang sesat, seperti dikatakan oleh Nabi Ali salatu wassalam, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah, sungguh umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Oleh karena itu, wahai ahlul Islam, tamassaku, berpegang teguhlah dengan cahaya yang mulia ini, dengan Alkitab was sunnah, dengan pemahaman salafun salih. بعد الأذان نكمل بإذن الله تعالى. يبقى الأذان الآن 5 دقائق أو أقل. فمن أراد أن يتوضأ أو أراد أن يعني يجدد وضوءه، وسنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الأذان لصلاة الظهر. الله تعالى أعلى وأعلم. اذكر لهم هذا أنت. طيب. ارجو لهم. طيب. بقي يعني. Sebentar lagi akan azan, bagi yang akan berwudu, tafadhal untuk wudu. Kemudian setelah azan insyaallah kita akan melanjutkan dan menyempurnakan pembahasan insyaallah. Tafadhal. Penyempurnaan muhadharah insyaallah ba'da salat. Setelah salat kita baru melanjutkan insyaallah.